Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fil rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala tentang awal kali sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau sedang berkeliling untuk memberitahukan sakitnya kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhunna, begitu tiba di rumah Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah parah sakit yang beliau derita. Maka beliau mengumpulkan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah dan meminta izin kepada mereka agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'udzina lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mendapatkan izin dari istri-istri beliau untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian beliau dipapah keluar oleh Al-Fadl Ibn Abbas, demikian juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, menuju rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah sampai di rumah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa masuk dan didudukkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Taib. Kemudian berikutnya kita ambil dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan haddathana Ismail qala haddathana Sulaiman ibn Bilal qala Hisham bin Urwah akhbarani abi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakrin, lalu masuk Abdurrahman ibn Abi Bakr, saudara Aisyah radhiyallahu taala anha, ke rumah Aisyah. Wa ma'ahu siwakun yastannu bihi. Dan Abdurrahman membawa siwak yang dia gunakan untuk bersiwak. Dibawa. Di sini tidak diterangkan di mana letak siwak itu. Apakah Abdurrahman membawa dengan tangannya atau diletakkan di saku? Intinya Abdurrahman masuk ke rumah Aisyah, menemui Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau membawa siwak. Qala fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Beliau hanya melihat dengan matanya. Mengisyaratkan dengan mata. Beliau menoleh dan melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Faqultu lahu a'tini hadha siwaka ya Abdurrahman. Aku memahami apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengatakan kepada Abdurrahman, berikan siwak itu kepadaku wahai Abdurrahman. Fa'atanihi faqadamtuhu thumma madaghtuhu. Lalu Abdurrahman memberikan siwak itu kepadaku. Setelah itu qadamtuhu wa madaghtuhu. Dalam riwayat yang lain faqadamtuhu wa tayyabtuhu. Kemudian aku gigit siwak itu seperti biasa. Siwak ketika hendak dipakai kembali, antum yang pernah pakai siwak, harus dikeluarkan dan digigit ulang, dirapikan ulang, dibasahi sedikit. Wa madaghtuhu, lalu aku basahi sedikit, kata Aisyah. Fa'ataituhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku berikan siwak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. fastanna bihi wa huwa mustanidun ila sadri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil siwak itu dan bersiwak dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Wa huwa mustanidun ila sadri. Dalam kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar di dadaku, kata Aisyah. Riwayat dengan lafaz di atas hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bisa dilihat dalam sahih beliau nomor hadis 4450. Kemudian selanjutnya ada riwayat juga dari Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim rahimahumullah, di dalam sahih mereka dari hadis Abu Awanah. Beliau mengatakan an Faras, an Syabi, an Masruq, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Masruq, dari Aisyah. Aisyah bercerita kembali, ijtama'a nisa'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallama indahu lam yughadir minhunna imra'atun. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak hadir. Semuanya hadir, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah. Qala faja'at Fatimatu tamshi. Setelah itu datanglah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamshi, beliau berjalan masuk ke dalam rumah. Kata Aisyah, ma tukhti'u masyiatuha masyiata abiha. Sungguh cara jalannya Fatimah tidak berbeda dengan cara berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma tukhti'u, itu enggak ada bedanya. Bagaimana cara jalan seperti itu Fatimah? Seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Qala marhaban bibnati. Ketika Fatimah masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan selamat datang. Selamat datang wahai anakku. Fa aq'adaha an yaminihi aw shimalihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah untuk duduk. Di sini perawi ragu apa duduk di sebelah kanan atau duduk di sebelah kiri. Intinya Fatimah disuruh duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma saraha bi syai'in fabakat. Setelah Fatimah duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah radhiyallahu taala anha. Fabakat. Tiba-tiba saja Fatimah menangis setelah dibisikkan sesuatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma saraha fadhahikat. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu yang kedua kepada Fatimah dan itu tidak didengar oleh istri-istri beliau. Fadhahikat. Tiba-tiba Fatimah pun tertawa setelah dibisiki yang kedua kali. Faqultu laha khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisarar wa anti tabkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan kepadamu sesuatu. Setelah itu engkau menangis. Falamma anqama qultu laha. Ketika Fatimah hendak pergi, aku pun mengatakan kepadanya, akhbirini ma saraki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Fatimah, coba beritahu aku apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Faqalat, lalu Fatimah menjawab, ma kuntu li afsyia sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah membicarakan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan. Qala falamma tuwfiya. Akhirnya Aisyah pun tidak mengetahui apa yang dibisikkan oleh Nabi dan Fatimah tidak mau menceritakannya. Falamma tuwfiya qultu laha. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku kembali bertanya kepada Fatimah. Qalat as'aluka bima li 'alaika min al-haq lima akhbirtini. Kata Aisyah, sekarang aku memohon kepada engkau dengan hak yang aku miliki atas kamu. Engkau belum memberitahukan sama sekali apa yang aku tanya waktu itu. Qalat ammal ana fa na'am. Lalu kata Fatimah, ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisahnya lompat tapi disebutkan dalam satu hadis. Lalu kata Fatimah, ammal ana fa na'am. Adapun sekarang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, saya akan menceritakannya. Apa yang waktu itu dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menangis, dan apa yang kemudian dibisikkan setelahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku tertawa. Qala sarani fil awal qala li inna jibrila kana yu'ariduni bil qur'an fi kulli sanatin marrah wa innahu aradani fi hadzal 'am marratayn wa la ara dhalika illa liqtirabi ajali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Jibril dahulu biasa mendatangi aku, membacakan Al-Quran untukku secara penuh, satu tahun hanya satu kali, di bulan Ramadan. Tapi tahun ini, Jibril mendatangi aku dua kali untuk membacakan Al-Quran secara penuh. Dan aku tidak tahu, kecuali itu adalah pertanda bahwa ajalku telah dekat, hei Fatimah. Mendengar itu, Fatimah pun menangis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah di akhir hayatnya. Fattaqillaha wasbiri fa ni'mas salaf ana laki. Kata Rasulullah, maka bertakwalah engkau hai Fatimah dan bersabarlah seandainya engkau mendengar kabar tentang kematianku. Karena ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik pendahulu adalah aku untuk engkau wahai Fatimah. Menangis Fatimah radhiyallahu taala anha mengetahui itu. Qala fabakaitu thumma sarani faqala. Ketika aku menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membisikkan sesuatu yang kedua. Dan pada yang kedua itu beliau mengatakan, ama tardina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin au sayyidatan nisa'i hadhil ummah. Hai Fatimah, tidakkah engkau ridho engkau dijadikan sebagai pemimpin para wanita beriman? Atau dalam riwayat yang lain, tidakkah engkau ridho engkau dijadikan sebagai pemimpin wanita-wanita umat ini? Dalam riwayat yang lain disebutkan, tidakkah engkau ridho antakuna nisa'a ahlil jannah, jika engkau menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Ini berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Fatimah akan diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin wanita surga. Fadhahiktu. Mendengar itu aku pun tertawa. Senang dengan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini banyak riwayat yang kita baca tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikian juga Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 4458, Muslim nomor 2213. Tayyib. Kemudian kisah yang berikutnya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan, haddathana Abu Amir qala haddathana Falih an Salim ibn Abi Nadhr an Bisr ibn Sa'id an Abi Sa'id qala, dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan bagaimana beliau berkhutbah itu. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, yakni riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari Zakaria ibn Adi, dari Abdullah bin Amr Ar-Raqi, dari Zaid ibn Abi Anisa, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah ibn Harith, dari Jundub. Tayyib. Disebutkan bahwa Nabi SAW beliau keluar, ya masih dalam sakitnya tadi, beliau keluar ke masjid dalam keadaan memakai selimut di pundaknya. Jadi pakai selimut tebal, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berselimut dengannya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, Nabi pegang ujung satunya ke samping dan ujung satunya ke samping. Jadi dua ujung itu di seperti ini kan. Beliau berselimut. karena kedinginan. Ditambahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdurrahman bin Sulaiman dari Ibnul Ghasil dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut, bermantelkan selimut, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, beliau juga mengenakan kain di atas kepala beliau untuk menahan rasa sakit yang beliau derita. Ini semenjak Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluhkan sakit kepala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin juga sudah kita bahas, beliau juga sedang mengalami kondisi sakit kepala yang sangat. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melilit kepala beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kain yang sudah apa namanya? Warnanya putih tapi kemudian jadi gelap gitu. Nah, seperti itu. Saking lamanya kain tersebut diikat di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bermantelkan selimut tadi keluar menuju masjid, setelah itu duduk di mimbar. Jadi tidak kondisi berdiri. Beliau duduk di mimbar. Taib. Itu kelengkapan dari riwayat Al-Baihaqi, demikian juga Imam Al-Bukhari. Kita lanjutkan riwayat Imam Ahmad. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang hadir di masjid ketika itu, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dzalikal 'abd ma 'indallah. Sesungguhnya ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pilihan. Yang pertama, dia akan diberikan dunia. Pilihan yang kedua, dia akan diberikan apa yang ada di sisi Allah, yaitu surga. Faktara dzalikal 'abd ma 'indallah. Tapi kemudian hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Dia tidak memilih dunia. Qala fabaka Abu Bakrin. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tapi tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau menangis mendengar kalimat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'ajibna libukaihi an yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khairun. Kami pun heran, kenapa Abu Bakar menangis? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita tentang seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dunia atau surga? Lantas hamba itu memilih surga. Kenapa Abu Bakar menangis? Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar. Tetapi kami pun kemudian paham bahwa hamba yang dimaksud oleh Nabi, hamba yang diceritakan oleh Nabi itu, hamba yang diberikan pilihan oleh Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau diberikan pilihan oleh Allah. Wa kana Abu Bakrin a'lamu nabihi. Dan ternyata Abu Bakar lebih mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kami ketika itu. Abu Bakar tahu bahwa itu adalah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat para sahabat yang lain belum menyadarinya. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Abu Bakar menangis tersedu-sedu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada beliau, "Inna ammanan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar." Ketahuilah, sesungguhnya manusia yang paling aku percaya dia adalah sahabatku dan hartanya selalu datang kepada aku. Lahu Abu Bakar. Dialah Abu Bakar satu-satunya orang yang jujur bersahabat dengan aku, yang senantiasa menemani aku dan selalu membela aku baik dengan dirinya, dengan hartanya atau dengan kemampuannya. Satu-satunya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Qala lau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakrin. Kalau seandainya aku boleh untuk mengambil seorang kekasih selain Rabbku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin khullatal Islam wa mawaddatahu. Akan tetapi aku hanya diizinkan untuk mengambil kekasih atas nama Islam dan untuk mencintai seseorang atas nama Islam. Dan itu yang aku berikan kepada Abu Bakar. Tayyib. Qala la yabqa fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bakrin. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada satu pintu pun yang ada di masjid ini kecuali semuanya telah tertutup selain pintu Abu Bakar. Ini disebutkan dalam riwayat Ahmad, tapi disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada para sahabat. Ketika itu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kan banyak pintu masuknya, tidak hanya satu. Dan beliau memerintahkan semua pintu untuk ditutup kecuali satu pintu yang mengarah ke arah rumah Abu Bakar. Tutup semua pintu itu kecuali pintu yang mengarah ke rumah Abu Bakar, untuk menunjukkan bahwa beliau sangat cinta dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana hubungan beliau dengan Abu Bakar dibandingkan dengan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Ditutuplah pintu-pintu itu kecuali satu pintu yang mengarah ke rumah Abu Bakar. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kita lanjutkan riwayat al-Imam Ahmad yang lain. Beliau sebutkan haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Ibnu Ishaq qala qala Ibnu Shihab Az-Zuhri haddatsana Abdul Malik Ibni Abi Bakar Ibni Abdul Rahman Ibni Al-Harith Ibni Hisham an abihi, dari ayahnya, yakni Abu Bakar Ibni Abdul Rahman Ibni Al-Harith, an Abdullah Ibnu Zam'ah Ibni Al-Aswad Ibni Al-Muttalib Ibni Asad, dari sahabat Abdullah bin Zam'ah. Abdullah bin Zam'ah adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan disalahfahami, beliau bukan saudara dari istri Nabi Saudah bintu Zam'ah. Abdullah Ibnu Zam'ah, ibu beliau itu saudarinya istri Nabi Ummu Salamah, ibunya Abdullah bin Zam'ah. Dan ketika kisah ini berlangsung, saat itu usia Abdullah Ibnu Zam'ah baru 15 tahun, beliau masih kecil. Nah, kata Abdullah Ibnu Zam'ah, beliau bercerita, lammasta'azza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu fi nafarin minal muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit berat dan banyak para sahabat yang menjenguk beliau, aku pun termasuk yang ada di sisi beliau ketika itu bersama beberapa orang dari kaum muslimin, bersama beberapa orang para sahabat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala da'a Bilal lis-shalah. Tiba-tiba kami mendengar Bilal mengumandangkan azan untuk salat. Baik. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru man yusalli bin-nas." Perintahkan seseorang untuk menjadi imam mensolati manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak mampu keluar. Baik. Beliau perintahkan untuk mencari seseorang agar mengimami salat tersebut. Qala fa kharajtu. Fa'idha Umar finnas, aku pun keluar, kata Abdullah bin Zam'ah, atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang paling muda di situ, beliau keluar. Lalu kata Abdullah, aku pun melihat Umar, ternyata ada di dalam masjid. Wa kana Abu Bakrin ghaiban, tapi aku mencari Abu Bakar, tidak ada di masjid. Karena yang lebih berhak Abu Bakar, saya tahu bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah Abu Bakar. Tapi karena Abu Bakar tidak ada di masjid, dicari oleh Abdullah bin Zam'ah tidak ada, beliau melihat Umar, maka Abdullah bin Zam'ah menghampiri Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Qala qum ya Umar. Lalu aku mengatakan kepada Umar, berdirilah engkau wahai Umar. Fasalli bin nas, tegakkan salat bersama manusia. Lihat, Umar ketika itu kira-kira usia berapa? 30 lebih, 40 lebih? 40-an lebih. Abdullah bin Zam'ah usia berapa? 15 tahun. Beliau mengatakan, "Qum ya Umar." Berdiri engkau wahai Umar. Ini kalau orang Jawa ja apa namanya? Nyebut langsung jangkar. Tapi Umar tidak marah. Dan demikian apa namanya? Kebiasaan para sahabat dahulu, bukan cela memanggil langsung dengan namanya. "Qum ya Umar." Anak 15 tahun memerintahkan Umar bin Khattab, diperintahkan untuk sholat. Tapi karena itu Umar memahami bahwa ini pasti perintah Nabi. Dan mungkin Abdullah datang memerintahkan aku untuk sholat kalau tidak Nabi yang mengizinkan. Taib. Setelah itu, fa'ina Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab, di mana Abu Bakar? Taib. Kata Abdullah, tidak ada. Maka majulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maju sholat. Taib. Qala falamma kabbara Umar sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu. Ketika Umar bertakbir takbiratul ihram, Allahu akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Umar bertakbir. Wa kana Umar rajulan mujhiran. Kata Abdullah, Umar itu adalah seorang yang suaranya keras. Nabi di dalam rumah Aisyah Umar bin Khattab mengimami manusia, baru bertakbir saja Nabi bisa mendengarnya karena kerasnya suara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Abu Bakrin? Ya'ballahu wal muslimun, ya'ballahu wal muslimun. Di mana Abu Bakar? Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin tidak menginginkan ini. Allah dan kaum muslimin tidak menginginkan ini. Maksudnya apa? Bukan Umar yang seharusnya memimpin salat. Tayib. Qala fa ba'atha ila Abu Bakrin faja'a ba'da ma shalla Umaru tilka shalah fa shalla bin nas. Lalu Nabi SAW pun mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar. Dipanggil Abu Bakar dan diperintahkan untuk menegakkan sholat. Tapi tunggu Umar selesai mengimami sholat. Begitu Umar selesai mengimami sholat, Abu Bakar maju lagi, diulang sholatnya. Atas perintah siapa? Atas perintah Nabi SAW. Abu Bakar maju dan mengimami kembali manusia untuk melaksanakan sholat saat itu. Qala faqala li Umar. Lalu kata Abdullah, tiba-tiba Umar menghampiri aku. Dan Umar kemudian mengatakan kepada aku, waihaka, madza sana'ta ya ibn Zam'ah? Celaka engkau wahai Abdullah. Apa yang kamu lakukan tadi? Wallahi ma dhanantu hina amartani illa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka bidzalik. Demi Allah, aku ini tidak menyangka ketika kamu memerintah aku, saya anggap bahwa itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau la dzalika ma shallaitu. Seandainya bukan karena itu, aku tidak akan mengimami salat. Kenapa kamu diperintahkan untuk memerintahkan Abu Bakar? Kenapa kamu perintahkan aku? Tidak berdasarkan perintah Nabi SAW. Dimarahi oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kata Abdullah Ibn Zam'ah, qultu wallahi ma amarani Rasulullah SAW. Ya memang benar wahai Umar, Rasulullah SAW tidak memerintahkan aku agar engkau mengimami sholat. Walakin hina alam ara Abu Bakrin ra'aituka ahaqqu man hadhara bis-shalah. Tapi ketika aku mencari Abu Bakar tidak ada di dalam masjid dan sudah waktunya untuk menegakkan sholat, aku lihat engkau yang paling berhak setelah Abu Bakar untuk mengimami manusia melaksanakan sholat. Demikian alasan Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Nabi SAW tetap menginginkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Dan ini awal kali perintah Nabi SAW agar Abu Bakar mengimami sholat menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ada riwayat lebih spesifik dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan masih di dalam musnadnya, jilid yang kedua halaman 52. Qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi, qala haddathana Zaidah an Musa ibn Abi Aisyah, an Ubaidillah bin Abdillah. Dari Ubaidillah bin Abdillah. Ini yang kemarin bercerita, Ubaidillah bin Abdillah bin Utsbah. Qala beliau mengatakan, dakhaltu ala Aisyah. Aku masuk menemui Aisyah. Masuk menjenguk Nabi di rumah Aisyah. Fakultu ala tuhadithini an maradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak maukah engkau memberitahukan kepadaku tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit? Qalat bala. Lalu Aisyah mengatakan, iya tentu saya akan beritahukan kepada kamu. Fakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah merasa berat karena sakitnya. Fakala asallan nas. Ketika tiba waktu sholat, Nabi SAW bertanya, apakah manusia sudah melaksanakan sholat? Apakah mereka sudah sholat? Fakulna la. Kami pun mengatakan, belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau keluar, wahai Rasulullah SAW. Faqala dha'uli ma'an fil mikhdab. Bawakan kepadaku air di mikhdab. Mikhdab itu tempat ma'ruf zaman dahulu, seperti baskom itu. Tempat untuk wudhu. Fafa'alna, kami pun membawakan untuk beliau satu mikhdhab berisi air untuk beliau berwudu. Qalat faghtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ughmi 'alayhi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membersihkan diri, beliau berwudu dan berdiri bangkit hendak pergi menuju masjid. Tapi begitu beliau berdiri, baru saja berdiri, tiba-tiba beliau jatuh pingsan lagi. Tidak sadar. Qala thumma afaqa. Setelah itu Nabi SAW pun sadar, beliau siuman, bangun lagi. Dan bertanya, asallan nas, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Qulna la, hum yantadhiruna kaya Rasulullah. Belum, mereka menunggu engkau, wahai Rasulullah SAW. Qala, lalu beliau memerintahkan hal yang sama tadi, da'uli ma'an fil mikhdhab, bawakan untukku satu tempat air. Setelah dibawakan kepada Nabi SAW, faghasala atau faghtasala thumma dhahaba liyanu'a faughmi 'alaihi. Beliau pun membersihkan diri, berwudu, kemudian ingin bangkit. Begitu beliau berdiri bangkit, hendak pergi ke masjid, tiba-tiba jatuh lagi. Pingsan lagi Nabi SAW. Beberapa saat. Thumma afaqa, kemudian beliau sadar kembali dan bertanya lagi, asallan nas, apakah manusia sudah melaksanakan sholat? Qulna la hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Kami mengatakan belum, mereka menunggu engkau wahai Rasulullah SAW. Qultu, lalu kata Aisyah, wan nasu uqufun fil masjid yantadhiruna Rasulullah SAW li sholatil isya. Dan manusia sudah menanti engkau, mereka sudah dari tadi di masjid menunggu engkau keluar untuk melaksanakan sholat isya. Ini terjadi malam hari. Qala fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Tapi karena sudah 3 kali pingsan, jatuh lagi sadar, beliau membersihkan diri, pingsan lagi. 3 kali seperti itu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk mengimami manusia melaksanakan sholat isya di malam hari itu. Wa kana Abu Bakrin rajulan raqiqan. Tapi Abu Bakar ini seorang yang hatinya lembut. Faqala ya Umar, salli bin nas. Tapi Abu Bakar memerintahkan kepada Umar, wahai Umar, engkau saja maju, imami manusia. Faqultu anta, faqala anta ahaqqu bidzalik. Lalu Umar mengatakan, engkau yang lebih berhak, engkau yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan maju untuk mengimami selama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan aku. Qala fa shalla bihim tilkal ayyam. Maka majulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai imam salat, dan itu berlangsung beberapa hari berikutnya. Qala, lalu disebutkan ala Aisyah, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan. Suatu hari setelah beberapa hari berlalu tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa agak ringan, agak sedikit meringan sakit beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja baina rajulaini ahaduhuma al-Abbas li salati dhuhr. Beliau pun kembali dipapah oleh dua orang. Salah satunya adalah Al-Abbas. Yang kedua siapa? Di sini Aisyah tidak menyebutkan lagi. Kita bisa tahu dari kisah kemarin. Yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Dipapah lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyata'akhkhar. Maka ketika Abu Bakar melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, beliau pun berniat untuk mundur karena Abu Bakar sedang imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari ruangan Aisyah, kelihatan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau pun hendak mundur, hendak bergerak mundur. Fa'auma'a ilaihi an la yata'akhkhar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk diam di tempat, tidak perlu mundur. Karena kalau Abu Bakar mundur, yang di belakangnya juga harus mundur lagi. Tayib. Qala wa amarahuma fa ajlasahu ila jambihi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Al-Abbas dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma untuk mendudukkan beliau di samping Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, Abu Bakar berdiri, tetap di posisi imam. Qala faja'ala Abu Bakrin yusalli bin nasi qa'iman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan. Maka Abu Bakar tetap sholat berdiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin sholat dalam keadaan duduk. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim, dari Ahmad, dari Zaidah, bahwa ja'ala Abu Bakrin yusalli bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun wa nasu yusalluna bi sholati Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun. Tadinya penggambarannya Abu Bakar yang memimpin sholat, orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar sebagai imam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau pun duduk di samping Abu Bakar. Maka kepemimpinan, keimaman sholat itu berpindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin Abu Bakar mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah imam utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya Abu Bakar mundur, hukumnya seperti itu. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diisyaratkan tidak perlu mundur. Maka Abu Bakar tetap di tempatnya. Akan tetapi sholatnya, Abu Bakar mengikuti sholat Nabi. Nabi yang memimpin sholat, Abu Bakar mengikuti Nabi, sementara orang-orang tetap mengikuti Abu Bakar. Jadi jamaah tidak langsung mengikuti Rasulullah SAW. Mereka tetap sholat mengikuti Abu Bakar. Dan Abu Bakar sholat mengikuti gerakan Nabi SAW. Taib. Seperti itu dijelaskan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Taib. Al-Imam Al-Baihaqi, beliau juga membawakan sanadnya tentang kisah di atas tadi. Setelah itu beliau SAW mengatakan, فَفِي هَذَا أَنَّ النَّبِيَ SAW تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الصَّلَةِ وَعَلَّقَ أَبُوْ بَكْرٍ صَلَاتَهُ بِصَلَاتِهِ. Hadis ini menunjukkan kepada kita sebuah hukum bahwa Nabi SAW maju dan beliau mengambil posisi imam sholat, sedangkan Abu Bakar berpindah menjadi makmumnya Nabi dan beliau menta'liq sholatnya dengan sholat Nabi, mengikutkan sholatnya dengan sholat Nabi, tapi jamaah tetap harus ikut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, sholat apa tadi? Sholat apa tadi ini? Sholat zuhur. Tayyib. Ini penting karena nanti antum harus tahu sholat apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW terakhir sebelum beliau wafat di masjid. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apakah sholat subuh atau sholat isya atau sholat zuhur? Masih ada riwayat-riwayat yang lain, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.